yang akan menjadi keberlangsungan kehidupan manusia. Maka ketiga malaikat ini yang semuanya hubungannya dengan kehidupan, kehidupan hati, keberlangsungan hidup, kehidupan setelah mati. Dengan tiga malaikat inilah yang kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama mereka di saat membaca doa iftitah dalam apa di saat melaksanakan salatul lail. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fi min al-haqqi bi'idznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ikhwan tafaddalu hafizakumullah.